Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil bay', ayat-ayat yang terkait dengan jual beli. Dan kita masih di An-Nau' Tsalits tentang asyurut fil bai', persyaratan-persyaratan di dalam jual beli. Kemarin kita telah membaca al-ayatul tsaniyah wa tsalitsah. Sekarang kita akan masuk al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan suratul Baqarah ayat 177. Qala Allahu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqabi wa aqama as-salah wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra' wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisal birra, bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk ketaatan, antuwallu, kalian menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi albir, kebaikan atau ketaatan itu, man amana billahi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitab, serta kitab-kitab, wan nabiyyin, serta para nabi, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan malaikah, beriman dengan kitab-kitab, dan beriman dengan para nabi. Wa atal mala, dan juga albir, ketaatan itu adalah memberikan harta ala khubbihi, memberikan harta yang dicintainya, dawil kurba kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, wasailina dan juga orang-orang yang meminta-minta, wafirriqabi dan untuk budak-budak, waqamas sholata yang melaksanakan, yang menjalankan sholat, wa ataz zakah dan yang membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim dan yang senantiasa menepati janji-janji mereka, idza ahadu jika mereka menjalankan atau mereka mengadakan perjanjian, wasabirina fil ba'sa'i dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa tatkala dalam keadaan miskin, wadurra tatkala dalam keadaan sakit, wahinal ba'si dan juga tatkala peperangan, ulaikal ladina sadaku mereka itulah orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nabi khani fi din azni wa azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini sejatinya albir at-ta'ah adalah tatkala seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhir, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dan dengan para anbiya, serta memberikan harta yang dia senangi kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang minta, dipakai untuk memerdekakan budak-budak, menegakkan sholat, membayar zakat, memenuhi janji-janjinya, serta bersabar tatkala dalam keadaan miskin dan juga tatkala dalam keadaan menderita, tatkala sakit, demikian pula tatkala terjadi peperangan, mereka itulah orang-orang yang jujur dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam al-ma'nal ijmali, yubayyinullahu ta'ala li'ibadihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para hamba-hambanya, annal birra laysa bi'ayatawajjal insanu nahwal masjid awil maghrib, bukanlah kebaikan itu semata-mata seorang menghadapkan menghadap ke arah timur atau ke arah barat, hatta yakuna mahallan al-jidal wal-i'tirad, sehingga itu menjadi ajang untuk perdebatan dan pertentangan, kama khasala hina khuilatil qiblatu min baitil maqdis ilal ka'bah, tatkala terjadi hal itu, ketika dipindahkannya kiblat yang asalnya arah Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke arah Ka'bah. Terjadi perdebatan, terjadi pertentangan. Bukan itu yang disebut dengan al-ta'ah, bukan itu yang disebut dengan al-bir. Walakin al-birra haqiqatan, tetapi kebaikan atau ketaatan secara hakiki adalah ayat tasifal insan bihadil awsafil jalilah. Tatkala seorang itu bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, al-mutadamminatil asahil aqaid, yang mengandung keyakinan-keyakinan yang paling benar, wa aslamiha, dan yang paling selamat, wa askal a'mal, dan amalan-amalan yang paling bersih, wa diyabiha, dan juga yang paling baik. Wahia, dan sifat-sifat itu adalah yang pertama, al-iman billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watadhammanu al-imana biwujudihi, keimanan kepada Allah yang mengandung keimanan tentang adanya Allah. Warububiyatihi, tentang rububiyahnya Allah. Wa'uluhiyatihi, tentang uluhiyahnya Allah. Wa'asma'ihi wa sifatihi, juga mengandung keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ala maja'a fil kitab wa sunnah, atas apa-apa yang datang dalam Alkitab wa sunnah. Itu kandungan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu bil yaumil akhir. Al-bir yang kedua mengandung iman dengan hari akhir. Yatadamanu, yang dia mengandung kullama jafil kitab wa sunnah mimma yakunu ba'dal maut, mengandung seluruh apa-apa yang datang dalam Al-Quran wa sunnah dari apa-apa yang akan terjadi setelah kematian, fil barzah, ba'dal ba'as, setelah kejadian, setelah kematian di alam barzah, dan setelah hari kebangkitan. Nah, itu iman kepada hari akhir. Mengimani kejadian-kejadian setelah kematian, baik itu di alam barzah maupun nanti di alam akhirat setelah hari kebangkitan. Nah, wa qaddamahu Allah ta'ala al-iman bil malaikati wal kutubi war rusuli, Allah naam kedepankan, ya, Allah sebutkan lebih dulu iman dengan hari akhir ini, mendahului iman kepada para malaikat, kitab-kitab serta para rasul. Li'anna asaddu hamdal mukallaf alal imtisal, ya, karena itu yang paling bisa untuk membawa enam orang-orang yang mukallaf untuk menjalankannya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-iman bil malaikah. Al-bir adalah iman kepada para malaikat. Yatadammanul iman bi'ayanihim, beriman dengan persan-persan mereka. Nah, ma'ausafihim, sifat-sifat mereka, wa'amalihim, dan tugas-tugas mereka, namanya, sifatnya bagaimana, apa tugasnya. Alama ja'afil kitab wa sunnah, sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran wa sunnah. Dan juga yang keempat, al-iman bil kutub. Al-bir itu beriman dengan kitab-kitab. Allati anzalaha Allah ta'ala ala rusulih, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. bitasdiki ahbarihim dengan membenarkan berita-berita mereka wal amal bi ahkamiha serta mengamalkan hukum-hukumnya ghair mansuhah yang tidak dihapuskan, yang tidak mansuh. Kemudian juga al-bir mengandung al-iman bin nabiyyin, keimanan kepada para nabi. Wa yadkhulu fihim indal itlaq ar-rusul li'annahum anbiya, masuk pula di dalamnya para rasul karena para rasul adalah para nabi. Kadzalika tasdiqihim al-amal bisara'ihim wal mansukha, dengan membenarkan mereka dan beramal dengan syariatnya yang tidak dihapuskan. Serta al-bir yang keenam, i'ta'ul mal ala khubbihi, memberikan harta yang disenangi. Fi silati qaribin, dalam rangka menyambung kekerabatan. Audafi hajatin, atau menolak kebutuhan. Memberikan orang-orang yang sangat membutuhkan. Hau takaran di ijabat isha'il, atau dengan memberikan kepada orang yang minta. Juga albir adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Ba'ita'uz zakah, memberikan zakat. Limustahiqiha, kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Serta al-ifa bil ahdi, memenuhi janji. Sya'un kana lillahi ta'ala wa huwa ta'budullah, sama saja apakah janji itu untuk Allah, yakni beribadah kepadanya, au kana linnas, atau perjanjian sama manusia. Al-bir juga mengandung as-sabru fi mawadini siddah, sabar di tempat-tempat yang di situ na'am perlu kesabaran. Dari fakir, tatkala dalam keadaan miskin, wal marad, tatkala dalam keadaan sakit, wal qital, tatkala dalam keadaan peperangan, di tempat-tempat yang susah, maaf, dibutuhkan kesabaran. Maka kata beliau, fahadil sifatul asr, inilah 10 sifat. Manittasufa biha, barang siapa yang bersifat dengannya, fahuwa sahibul birri as-sadiqi al-muttaki lillahi ta'ala, maka dia adalah sahibul birr, dialah orang yang menjalankan kebaikan. Naam, as-sadiq, orang yang jujur, al-muttaki, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, 10 sifat dari sifat-sifat al-birr, ya, sahibul birr, orang-orang yang menjalankan kebaikan. Jadi bukan semata-mata menghadapkan ke arah timur, ke arah barat al-bir itu. Apa kaitannya ayat ini dengan jual beli? Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan fawaid dari ayat ini. Benda yang pertama, laisa minal bir yata'abbad al-mar'u bima ya'taqidu dinan wa huwa ghairu mashru'in, bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk ata'ah, seseorang beribadah dengan apa-apa yang dia meyakininya itu adalah agama, bahwa ghairu masru'in dalam keadaan dia tidak disyariatkan. Dalam keadaan dia tidak disyariatkan. Nah, maka dia bukan termasuk albir. Yang kedua, annal bir wal iman billahi ta'ala wa ma yajibul iman bihi wa ta'budullahi bima syara'ahu. Albir adalah keimanan kepada Allah ta'ala dan apa-apa yang wajib untuk beriman dengannya dan beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Nah, juga dalam ayat ini menunjukkan faedah yang ketiga, fadilatul iman billahi ta'ala wal yawmil akhir wal malaikati wal kutubi wal anbiya. Keutamaan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para anbiya. Faedah yang keempat, fadilatu surfil mal fi hali mahabbatihi ila wujuhil khairi. Keutamaan membelanjakan atau memberikan harta dalam keadaan harta itu dia senangi kepada jalan-jalan kebaikan. Harta yang disenangi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga dalam ayat ini menunjukkan fadilatu sarfil malil qarib, keutamaan memberikan harta kepada kerabat. Wa illam yakun muhtajan li'annahu min silatir rahim, meskipun dalam keadaan kerabatnya itu tidak membutuhkan. Tetapi ini termasuk menyambung kekerabatan. Jika kerabatnya itu kaya, berarti sifatnya hadiah. Dalam rangka menyambung kekerabatan. Juga faedah dari ayat ini, fadilatu sarfil malil yatama, keutamaan memberikan harta kepada anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balik dan ditinggal mati oleh bapaknya. Wa illam yakun fi hajatin, meskipun atau jika anak-anak yatim itu tidak dalam kebutuhan, karena kadang anak yatim itu kaya, tidak semua anak yatim itu miskin. Sehingga anak yatim bukan termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat karena yatimnya. Nah, meskipun anak-anak yatim itu tidak dalam keadaan butuh, tapi tatkala memberikan sesuatu kepada mereka, ini bisa menghibur hati-hati mereka. Mengobati hati-hati mereka. Juga itu menunjukkan fadilatu surful malil masakin, keutamaan membelanjakan, memberikan harta kepada orang-orang miskin. Li'anna fi saddan lihajatihim. Karena harta-harta itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menutupi kebutuhan mereka. Juga dari ayat ini menunjukkan fadilatu sarfil malil musafirin. Keutamaan memberikan harta kepada orang-orang musafir. Li'anna fihim aunan lahum ala wa'sa'i safar. Karena sebagai bantuan untuk mereka atas susahnya safar, perjalanan. Juga dari ayat ini menunjukkan fadilatu surfil mali sa'ilin. Keutamaan memberikan harta kepada orang-orang yang meminta. Nah, juga dari ayat ini menunjukkan fadilatu surfil mal furriqab li'anna fihi fakkan laha wa tahriran. Keutamaan membelanjakan harta untuk memerdekakan budak. Karena dengan harta itu terbebaslah budak-budak itu dari perbudakan. Juga dari ayat ini menunjukkan fadilatu iqamatis sholat, keutamaan menegakkan sholat. Juga dari ayat ini menunjukkan fadilatu ita'iz zakat, keutamaan membayar zakat. Juga dari ayat ini menunjukkan tulwafa bil ahdi, keutamaan memenuhi perjanjian. Termasuk dari perjanjian adalah perjanjian jual beli. Ini termasuk surut fil bay. Maka ini, ayat ini dibawakan dalam ayatul bay. Juga fadilatu sabri inda sada'id, utama bersabar tatkala susah. Dan yang terakhir as-sana'u ala muttasifina bihadi sifat, pujian bagi orang-orang bersifat dengan sifat-sifat ini. Nah, yang bersifat dengan sifat-sifat ini, dengan 10 sifat ini, wa huwa sahibul bir as-sadiq al-muttaqilillahi ta'ala. Naam. Kemudian kita masuk al-ayatul khamisah. Di ayat yang kelima disebutkan surat Al-An'am ayat 153. Qala Allahu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan. Jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan bercerai-berai kalian dari jalannya. Jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum, yang demikian itu wasaqum bihi, kami wasiatkan dengannya kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini juga apa kaitannya dengan jual beli? Kita lihat al-makna al-ijmali. Yubayyin Allah Ta'ala li'ibadihi anna ma dzakarahu min al-wasaya fil ayatain sabiqatain li hadhihi al-ummah. Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya apa-apa yang telah Allah sebutkan dari wasiat-wasiat di dua ayat sebelumnya, sebelum ayat ini Al-An'am 153. Allati tadammanat katsiran minal usul Islamiyah, yang mana ayat-ayat itu mengandung na'am usul pokok-pokok keislaman. Al-amah, pokok-pokok keislaman yang umum. Minal ikhlas lillahi ta'ala, dari keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Wa adamal israf bihi, dan tidak berbuat syirik. Naam, wal ihsan ilal walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa tarkil i'tida' alal aulad bil qatli, dan meninggalkan melampaui batas terhadap anak-anak dengan cara pembunuhan. Wal bu'di 'anil fawahis ma dhara minna wa ma batan, dan menjauh dari perbuatan keji, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa adamil i'tida' bi qatli nafsil lati haramallah illa bil haq, dan tidak melampaui batas dengan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wal bu'diyani amwal yatama, dan menjauhi harta hartanya anak yatim illa billati ahsan, kecuali diurusi dengan benar. Wa ifa'il kaili wal mizan bil qistah bil qisti hasbi taqah, dan menyempurnakan timbangan dan takaran dengan adil sesuai kemampuan. Wal adli bil qawli walau kana ala qarib, adil dalam ucapan meskipun terhadap kerabat. Naam. Paifa ahdillah, dan memenuhi perjanjian Allah. Baik, wasiat-wasiat yang tadi kita sebutkan itu Allah sebutkan dalam suratul Maidah di ayat yang ke-151. Nah, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai' ila akhirih. Juga di ayat yang ke-152. Kemudian ditutup dengan ayat ini 153. Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Naam. Lanjut beliau, fayabayyin ta'ala anna ma dzakara min hadhil wasaya al-'azimah. Maka Allah menjelaskan bahwasanya apa yang Allah sebutkan dari wasiat-wasiat yang agung dua ayat ya, sebelum ini. Naam. Bahwa syar'uhu al-mustaqim, itu adalah syariat Allah yang lurus. Al-mushu ilaih, yang akan menyampaikan kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalanku yang lurus, yang mengandung dua ayat sebelum ayat ini, Al-Maidah 151 dan 152. Itu adalah syariat Allah. Yang lurus yang akan menyampaikan orang-orang yang menjalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alaina an tabi'ahu, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. La namilu anhu, kita tidak condong darinya, tidak berpaling darinya. Ila atba'i turukil dhalal, ila itiba' turukil dhalal wal hawa, dengan mengikuti jalan-jalan kesesatan dan hawa nafsu. Alladzi tabta'idu bina anil sabili, yang akan menjauhkan kita dari jalan Allah. Watu syattitu samlana, dan akan mencerai-berikan kekuatan kita. Wa'akidu ta'ala wujubat tiba'i tariqi, dan Allah tekankan wajibnya mengikuti jalan Allah. Di anna dhalika wasiyatuhu lana, karena itu adalah wasiat Allah kepada kita. Linattaqihi, agar kita bertakwa kepadanya. Wa naquma bima wasana bihi, dan kita bisa menjalankan dengan apa-apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada kita. Naam. Ikhwanu dina anzani wa a'azakumullah. Kembali kita bertanya, apa ini kaitannya naam dengan al-bay, dengan jual beli? Beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang pertama, anna ma dzakara Allah taala minal wasaya, bahwasanya apa yang Allah sebutkan dari wasiat-wasiat, wasiratu, itu adalah jalan Allah, al-wasilu ilaihi, yang akan menyampaikan kepadanya. Minha, di antara wasiat Allah yang Allah sebutkan di dua ayat sebelum ayat ini, al-ifa'u bi'ahdillahi ta'ala, adalah memenuhi dengan perjanjian Allah taala, al-mutadhammin lil wafa bi syurutil uqud, yang mengandung naam memenuhi persyaratan-persyaratan jual beli. Memenuhi persyaratan-persyaratan jual beli. Baik, itu disebutkan naam di ayat yang ke-152 dari surat Al-An'am. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka mencapai usia dewasa. Fa'ful kaila wal mizan bil qisti, maka penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, jika kalian berbicara maka adillah meskipun terhadap kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, maka dengan janji Allah ya, penuhilah. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tadzakkarun. Ini Allah sebutkan. Baik. Di situ penuhilah janji Allah. Ahdillah, al-ifa bi ahdillah masuk di dalamnya, al-wafa bi syurutil uqud, memenuhi perjanjian-perjanjian. Naam. Juga dari ayat ini menunjukkan anna siratallah ta'ala mustaqimun, bahwasanya jalannya Allah itu lurus. La iwaja fihi, la iwijaja fihi, tidak ada kebengkokan badannya. Likamalihi, karena kesempurnaannya. wasumuli lima salihi din wa dunia, karena mencakup kebaikan agama dan dunia. Juga dari ayat ini diambil faedah wujubut tiba isyaratillahi ta'ala, wajibnya mengikuti jalan Allah. Juga diambil faedah tahrim ittiba truk al-mukhalafalaha, haramnya mengikuti jalan-jalan yang menyelisih jalannya Allah. Juga diambil faedah anat tiba truk al-mukhalafah lahu, bahwasanya mengikuti jalan-jalan yang menyelisih jalan Allah mujibul tafarruqi wa tasadduti sam'i, akan menghasilkan perpecahan dan juga memporak-porandakan persatuan. Juga dalam ayat ini menunjukkan inayatullah ta'ala biluzumi siratihi wal budi an subul mukhalif lam, perhatian Allah dengan mewajibkan mengikuti jalannya Allah dan menjauhi jalan-jalan yang menyimpang darinya. Naam. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azakumullah, faid yang bisa diambil dari ayat ini kesimpulannya, di an-naul salis ini semuanya ayat berbicara tentang memenuhi perjanjian-perjanjian. Itu terkait dengan surut fil bayi. Dan setelahnya, nanti kita akan masuk an-naul rabi, bagian yang keempat, nam berbicara tentang anwa'ul khiyar. Anwa'ul khiyar. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.